Buat Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Ya, terus sejati. Buat teman-teman domestik semuanya, Bapak Jumur Sukodono. Sesama Pak Teresa Boswe. Buat anak kadal, thank you ya. Denis Benteng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku dah berikan hatiku padamu. Tak habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Johan. Mas Bejo, minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Rambut panjang. Johan temannya minta tolong teman yang itu. Ini dari tadi nih saya lihat ada seseorang yang